lil kendeng nyeseng. Ayo semua belilah kambina, rasanya mantap gak kayak tanah, pastinya tanpa pewarna. Ayo semua belilah kambina, rasanya mantap gak kayak tanah, pastinya tanpa pewarna. Badok kambina. Pulang to the school with the gang berlima, PR cuma satu tapi ambil lima. I feel so cool tanpa AC rumah, kahlah ipul di pantai di rumah. Shoot your grobak, enak pangan es krim, enak pol, ya untungku protol. Mari mangan pentol, gigiku akhirnya ku cabut dengan katrol. Jadi pengen nambah lagi. Ayo semua belilah kambina, rasanya mantap gak kayak tanah, pastinya tanpa pewarna. Badok kambina.